Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak ya, hari ini betul-betul luar biasa ya, rahmat Allah tercurahkan kepada kita semuanya, puji syukur kehadiratnya ya. Dan selawat serta salam kita tetap tujukan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ibu, alhamdulillah ya, cerah-cerah banget ya, ada biru, ada merah, ada warna-warni, dan hari ini betul-betul luar biasa ya, ada yang datang jauh-jauh dari Tiongkok ya, rupanya ya. Ini ya dari Tiongkok ya. Luar biasa. Alhamdulillah ya, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Baik. Iya, alhamdulillah ya. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, ni hao ma? Oh, ya sama itu tadi artinya ya. Apa kabar? Baik, gitu ya. Alhamdulillah. Iya, ibu, bapak, hari ini kita lagi santai mau belajar tentang kajian Islam secara mendalam. Kita sering sekali ya, kita hidup juga seiring dengan waktu. Saya akan kasih sebuah gambaran. Kalau ada sebuah bank misalnya, dia itu, bank itu akan memberikan secara gratis kepada kita setiap hari itu sebanyak Rp86.400 setiap hari. Dan uang itu setiap kali malam sama bank itu akan dihapus sisanya. Maka apa yang ibu lakukan kalau dikasih Rp86.400 per hari, apa yang ibu akan lakukan tentang uang ini? Iya, ini ada gambaran. Apabila itu benar-benar ada bank yang mau memberikan setiap hari, dan bank itu akan menghapus sisa waktunya kalau malam, sisa uangnya ya, apa yang ibu akan lakukan dengan 86.400 ini? Digunakan sebaik. Iya, kalau saya yang dikasih akan saya habiskan. Karena apa? Bank itu akan menghapus sisanya setiap malam dan pagi akan diberikan lagi 86.400. Apa ini maknanya? Setiap hari kita diberikan oleh Allah yang Maha Besar itu 86.400 detik setiap harinya. Dan untuk apa kita gunakan 86.400 detik ini? Terserah Anda yang mau menggunakan. Nah, inilah yang disebut dengan manajemen waktu. Tetapi sebelumnya, mari kita saksikan teman-teman fragmen berikut ini. Eh, kok lapa sih melak aku eh? Apa? Usak sirku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Dik, kok nang kene ta? Kok nang jelek wong kampung? Ya biasa aku lah artis ah. Dise ta wong kampung iku jane kon Pak RT, ketua karang taruna jane kon kabeh. Kon mari nyolong pitik ta. Pitik sapa mbok colong? Dita, rungono. Aku ya sumpek aku ini. Pikiranku wis kacau balau. Makanya aku mulai tutup kampung. Digole wong-wong ngene iku nang kantor aku gak mlebu males aku. Ya sumpek kau ngene. Oh niku. Aku ngono, arek sumpek mbok garaya kono. Ngene lho sik ta. Pokone kat biyen pancet ae, kerjaan mesti kon tinggal iku wis penggaweanmu. Gak iso bedano waktu malah pancangkruk kapan nyambet gawe. Nak kon ngene terus kerjaanmu gak mari-mari. Kon diburu-buru wong ya gak salah. Rungokno mangane yono iki. Tapi ya lumrah ya ini, takon ibu-ibu, lek pikiran kacau, hati galau, alas pokoknya sumpah lah bu. Ya mesti kerjaan ini kumbulet, mangkrak, mesti isku itu dulu lumrah ta, makanya aku boleh kon ini. Aneh lo ngerungan lo, ini ket mayu nih rok naku ta. Mana jenis wong loro, saya ingin ini bro, saya lah rungan lo. Coba saya ini penggawean, ini kumbok tekuni yang bener, waya cangkruk. Penggawean ya penggawean, kerja ya kerja. Siji loro penggaweanmu mari, kon gak ngarah di beru-beru wong ini ibu-ibu. Lah ibu-ibu sing gak juada iku pakaian. Metu ae klambi api yo klambi api. Tahu waktu ngono. Omonganmu mendingan aku jek kerjane digoleki. Kon iki lho gak kerja iki ibu. Penggaweane dolen, mangan turu njaluk dhuwit. Sopo sing gak iso kok ngono? Lona. Bener-bener. Ana tumpel lambemu lho. Oh niku aja melok niru aku, Bu. Aku iki anake konglomerat, anake wanita karir. Bapak nang pasar, ibuku tukang parkir. Kedua orang tua sudah kerja, buat apa saya kerja, Bu ya? Nunggu rumah harta dijaga, enggak dicuri maling. Kalau dicuri maling, siapa yang salah? Usahane lho piro iki? Bapak ono telu usahane nang omah iku. Mbah usah apa gak ngerti aku. Model lho konglomerat apa tukang parkir nang kaya mulu piro kon kok jaga iku. Bisa alasan tok ae ngene kono. Aku males nonton kon alasan tok ae. Wis sumpek aku nonton kon kelambah atiku loro kabel. Kok mulai? Ayo. Eh iya tapi gawen wae jalan duit terus ah. Oh niku melok ae meneng e ngono. Eh kandi. Bapak Ibu sekalian di studio JTV dan saudara-saudaraku pemirsa di JTV, pemirsa JTV dimanapun berada. Alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan tayangan fragmen yang begitu indah ya, bagaimana seseorang itu mengatur waktu dalam hidupnya. Ibu pernah dengar orang sukses? Pernah ya? Apa yang membedakan antara orang sukses dengan orang gagal? Sama-sama. Orang sukses dan orang gagal oleh Gusti Allah itu diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam atau 86.400 detik. Belum ngitung ya? Gak usah ngitung, saya udah ngitung ya. Nah, yang membedakan adalah orang-orang sukses itu menggunakan waktu yang 24 jam itu dengan begitu sangat-sangat produktif. Sangat-sangat bagusnya dia mengatur waktu. Manajemen waktunya diatur dengan begitu indahnya. Tetapi orang gagal menggunakan waktu itu ya seenaknya, semaunya ya sekarpe dia ya. Ini adalah bedanya. Sama-sama diberi 24 jam tetapi menghasilkan yang berbeda-beda. Dan yang harus kita ketahui tentang waktu itu, Bu, ada tiga. Yang pertama, bahwa waktu itu tidak akan pernah mundur kembali. Orang yang usianya 50, ada ini yang 50? Ah iya, saya ngelihat masih 17 tahun. Ke atas maksudnya ya. Nah, itu tidak akan mungkin lagi. Orang yang sudah 40 tahun tidak akan mungkin berada di 30 tahun. Itu sifat waktu yang pertama, tidak akan terulang kembali atau tidak akan mundur kembali. Yang kedua, waktu itu tidak akan pernah berhenti. Bahwa waktu itu jalan terus, tidak mampu kita untuk menghentikan waktu itu. Dan yang ketiga, waktu itu sifatnya terbatas. Saya punya waktu 24 jam sehari. Panjenengan semuanya punya waktu juga sama-sama 24 jam. Mari kita gunakan waktu ini sebagaimana tuntunan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah yang mana sangat-sangat indah menuntun tentang waktu. Enggak banyak sih yang kita bisa perhatikan sehingga apa? Waktu itu berlalu begitu saja dengan sia-sia. Kasihan dong kita kalau hidup dibuat sia-sia terus, waktu itu benar-benar berharga. Seperti sebilah dua mata pedang. Kalau mampu menggunakan dengan baik, waktu itu akan begitu indah. Kalau tidak, kita yang digilas oleh waktu. Betul tidak? Yeah. Reda zaman membilas kita, terseret tertatih-tatih. Umur hidup terus diburu, berpacu dengan ayah, penyanyi semua rupanya ya. Allahu Akbar, inilah waktu ya Bu. Al-Quran sudah menegaskan dengan begitu gamblang, semua orang hafal dengan semua orang itu begitu kenal. Wal asri innal insana lafi husri ilal ladzina amanu wa amilus salihat watawasaw bilhaq watawasaw bisab. Apa itu artinya? Apa ini yang dimaksud demi masa? Berhubungan dengan waktu bukan? Banyak orang dalam kehidupan ya. Waktu itu yang begitu indahnya itu disia-siakan dengan cara apa? Kenapa orang gagal? Tidak heran kalau seseorang itu banyak orang kita melihat orang yang sukses semakin sukses dan orang yang gagal semakin gagal. Ini bedanya tipis sekali hanya dalam memanage waktu atau mengatur waktunya. Saya tadi sudah katakan orang yang begitu indahnya ya dia. Walladinahum ya anillahwi mu'ridun, orang-orang yang beriman ini tidak akan mau menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang sia-sia atau mubadir. Mari kita koreksi Ibu, 24 jam kita diberikan oleh Gusti Allah. Berapa jam untuk istirahat? 8 jam. Oh, itu sudah bengep. Muka udah bendul semua itu kalau benar-benar 8 jam. Saya tidur sehari semalam cuma 3,5 jam Bu, rata-rata alhamdulillah sehat walafiat. Asal bisa teratur begitu kan, tertib. Dengan menggunakan waktu yang indah, orang itu akan terbentuk menjadi disiplin diri yang sangat-sangat kuat, tangguh sekali orang itu. Betul tidak? Itu satu, menggunakan waktu dengan bagus, orang itu bakal bisa menikmati kehidupannya dengan penuh enjoy kalau sudah semua berjalan. Tertib, disiplin, indah. Kedisiplinan waktu akan membentuk kedisiplinan diri. Dia gunakan waktunya dengan disiplin dan tanggung jawab akan amanah Allah tentang umur, tentang waktu ini. Nah kemudian, banyak orang gagal karena tiga hal. Satu, yaitu apa kira-kira orang yang gagal? Kenapa tentang waktu ini? Tidak mau melakukan hal yang produk. Hidupnya setiap hari untuk tidur. Iya betul, itu digunakannya untuk tidur melulu, Bu. Gak usah bingung tidur. Suatu saat awak ITW ku dikei tidur selamanya sama Gusti Allah. Loh betul tidak? Lah iyalah, bingung tidur aja. Tidur 3 jam, 4 jam asal pulas, enjoy, enak, segar. Tidur 8 jam tapi gelibak, libu, gelibak, libu. Hai, kasihan loh. Betul tidak? Gak enak, gak pules, gak nikmat, gak enjoy gitu loh. Tidur, oh, karena kesibukan waktu tidur. Begitu sampai di rumah, blek. Enak. Tapi bangun malam, men. Jam piro? Jam 3, setengah 3, begitulah. Tahan. Ya, gitu katanya pandai mengatur waktu. Bangun jam berapa? 7. Salat subuh bareng salat duha. Nah, inilah ya. Satu, tidak menggunakan waktunya dengan baik. Dua, suka menunda-nunda pekerjaan. Termasuk yang mana kita? Lula ya, termasuk yang tidak mau melakukan sesuatu atau termasuk yang sering menunda pekerjaan atau tidak bisa mengatur waktu dengan baik? Ya, sampean ki jujur tapi mengenaskan banget. Jadi kita termasuk yang tidak menggunakan waktu dengan begitu indah. Subhanallah, Bu, tentang waktu itu saya itu mendapat satu peristiwa yang dimana saya hadir itu, ya Allah, ada orang yang memang pintar sekali menggunakan waktu dalam kehidupannya itu, ya Allah, dia gunakan sebaik mungkin ya, bahkan ibadahnya, pekerjaannya, istirahatnya seimbang. Bukan berarti menggunakan waktu itu gak boleh istirahat, bukan loh. Istirahat ada, kerjanya ada, tapi dia tahu kapan dia kerja, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus ibadah. Ibadah berapa jam, Bu? Istirahat berapa jam tadi? Bekerja berapa jam? Yang 8 jam untuk apa? Teman kah? Ayo dicek. Salat 5 waktu. Per salat berapa menit? Kalau anggaplah satu itu 50 menit, anggap semua salat itu 1 jam. Kalau sama dikir wiridnya ya total sehari semalam 3 jam. Yang 5 jam kemana? Teman kah? Oh, gaya ngaji, Bu. Ngaji setiap hari, ngaji 5 jam? Oh, subhanallah kalau itu terjadi. Indonesia akan segera kembali menjadi negeri yang makmur kalau semua penduduknya mau ngaji. 5 jam, temenan lah, Bu. Tadi begitu bagusnya ya lagu yang dibawakan oleh Mbak Ella. Itu mengingatkan kita supaya kita bisa mengatur waktu dengan begitu indah. Gunakan masa luangmu sebelum masa sempitmu tiba. Ya betul tidak? Masa luang itu masa senggang, Bu. Masa enggak repot. Gunakan sebaik mungkin sebelum masa sempit tiba. Gunakan masa sehatmu sebelum masa mumpung sira isih waras ibadah kanti ikhlas. Betul tidak? Benar ya? Ngelingana yen wis lara ora bisa apa ora bisa apa. Mumpung sehat, seindah, seayu, seganteng, sebugar, solatnya sing bener. Soaleng golek wis separuh nih. Salat ngangkat takbiratul ikram satu susah, betul tidak? Kalau sudah kolesterol mulai naik, kalau sudah mulai punya penyakit ginjal-ginjal, ginjal apa ginjal-ginjal? Oh iya ginjal ya. Kemudian kadar gula mulai naik turun, maka akan sulit kita untuk ibadah. Orang bilang, sering bilang, Bu Mewa, Belanda masih jauh. Ya memang mulai dulu juga Belanda itu jauh dari sini. Maksudnya apa? Dia suka menunda-nunda waktu. Ah, kita masih sehat kok. Untuk orang ibadah itu kan lek wis tua-tua itu loh ibadah, wis panjene wayahe wis. Apa mambu apa? Badane banteng e mambu lemah. Bau tanah ya, Bu. Maksudnya mau mendekati ajalnya. Ah, itu bagian itu yang ibadah-ibadah itu, Bu. Jangan. Justru di saat kita mengangkat tangan masih dengan begitu indahnya, masih dengan begitu sigapnya, maka lakukan itu ibadah dengan penuh keikhlasan. Kalau sudah sakit enggak bisa apa-apa. Betul tidak? Ya, mumpung masih kaya, gunakan waktu sebaik mungkin sebelum miskin mutiba. Oleh si suge, menteng kelek. Sumbangan, nah ini banyak saudara-saudara kita dari Tiongkok ya. Apabila ada tamu di rumah nih, orang rata-rata orang Tionghoa itu kaya-kaya. Ayo, lek dijalui sumbangan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayah, lu datang kemana? Malam-malam hari ini ngapain lu datang ke rumah? Ayah, Om Haji, saya mau ini. Ada untuk sumbangan masjid, ada renovasi masjid Tengho. Ayah, lu datang hanya minta sumbangan. Uangku tinggal gomban. Kalau buat sumbangan tidak bisa salatan besok pagi. Ada pelit-pelit ya, Bu, Pak. Halo. Om Haji, halo. Mumpung masih kaya, gunakan sebaik mungkin untuk jalan harta Gusti Allah, untuk membelanjakan harta di jalan Gusti Allah. Mumpung sira ise suke ibadah tanpa pamrih ngeling-ngelingan yen wis melarat iso nimung tansah sambat iso nimung tansah sambat leres betan apa yang leres oleh saya juga kok pelit. Inilah orang yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Mumpung masih diberi kekayaan oleh Gusti Allah rezeki yang begitu melimpah, kenapa tidak gunakan untuk jalan yang benar? Maka orang yang pandai menggunakan jalan di Gusti Allah, membelanjakan hartanya di jalan Gusti Allah, Allahu Akbar. Janji Allah tidak akan pernah diingkari. Dia akan diberikan jalan yang keluar dari setiap problemnya dengan begitu mudah. Dan akan diberi rezeki yang berlimpah ruah. Yang kita tidak akan pernah menyangka dari mana datangnya. Amin, amin. Allahumma. Nanti lain newang jaluk sumbangan, infak, sedekah. Aja milih sing titik ya, Bu. Sedekah itu ikhlas apa saikhlasnya? Ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan saikhlasnya? Oh, ikhlas itu dipilihkan yang terbaik, yang dia paling cintai. Itu diberikannya untuk jalan Allah, itu ikhlas. Tapi lek saikhlasnya, anak duwe wakai akeh-akeh sing dipilih paling titik. Ayo, betul tidak? Ada cepeceng, ada gomban, ada goceng, ada gopek, mana yang masuk masjid? Eh, kok pinter sampean? Lucu nih gopek pisan. Ya Allah, inilah kacamata hati kita yang melambangkan bagaimana kita mengatur waktu mumpung dikasih kesempatan oleh Allah dengan kekayaan. Jangan main-main dengan titipan harta itu, amanah dari Gusti Allah. Iya, kemudian kalau mumpung masih muda, sik kuat sembarang, tadi saya sudah sampaikan, sebelum masa tua tiba, Bu, jarene lho ya, Bu, uang tu lek wis sepuh, sholat mulai rukuk sujud ngene wis abot. Betul tidak? Kita insya Allah masih belum berat. Dan semoga tidak berat. Semoga enteng melulu dikasih kemudahan oleh Gusti Allah. Maka gunakan semasa masih muda, masih selalu lengkap gerakan kita ini. Gunakan sebaik-baiknya. Tangan kita untuk melangkah di jalan Allah. Kaki kita itu untuk ke jalan Allah. Mata kita, telinga kita, kalbu kita, semua panca indera kita untuk, yaitu apa? Jalan A. Sik enome diomongi ibadah. Ha, tenang. Tenang. Sik enom rek, sik adoh. Beranikah kita mengatakan bahwa usia 30 tahun atau 40 tahun itu separuh baya? Berani mengatakan separuh baya? Terlalu kendel kita. Loh betul tidak? Apakah masih 40 itu separuh baya? Lek dicupuk umur 41. Ngomong separuh baya yo. Ya, yang sudah usia 60 dikasih umur sebatas sampai 65. Yang sudah misalnya dikasih kita umur 65, kalau hari ini yang ada di hadapan saya, juga pemirsa JTV yang di rumah atau dimanapun berada, usianya hari ini sudah 64 tahun, 11 bulan, 29 hari, berarti tinggal... tinggal? Lah iyalah, makanya saya ngampi oleh ibadah. Mumpung sira ise urip ibadah kanti tertib ngeling-ngelingan yen wis mati ora bisa bakal bali ora bisa bakal bali bener mboten mati balik dhewe medeni inilah kehidupan yang pandai menggunakan waktunya dengan begitu indah. Dia gunakan waktu untuk ibadah, dia gunakan waktu untuk istirahat, dia gunakan waktu untuk ini. Inilah yang membedakan kita, di mana waktu itu begitu indahnya berjalan tanpa batas. Kemudian apa, di saat kita batas akhir kita tiba, kita sudah siap segala-galanya. Siap napa, Bu? Siap be? Bekal. Sampean ngantuk apa ngopo? Siapa, Pak? Bekal untuk kemana? Sekarang bukan lagi menghadap Allah? Iya. Makanya hati-hati, nggih. Handai ketau. Wah, lho, telan. Uang nggak diamang, nggak ngerti. Malaikatmu kan menjemputku. Izinkan aku mengucap kata tobat, ampuni aku dari semua dosa-dosaku, ampuni aku menangisku bertobat padamu. Aku manusia, suaramu jadi elek. Yang takut neraka, namun aku juga tak pantas. Bu, syair itu saya begitu senang sekali. Jangan salah, itu yang nyanyi siapa? Tanme, wah. Usah ungu merah gitu loh. Itu ya, saya suka sekali ya syair itu kan apa? Itu syairnya Imam Al-Ghazali, Imam besar Al-Ghazali yang disadur oleh Ungu. Itu lagu Islami, ake singka apa? Angel lek lagu api itu angel lang ini ya. Ya Allahu Akbar. Inilah kehidupan anak manusia. Mulai dari diciptakannya manusia itu lahir, itu sudah dikontrak kita untuk ibadah. Ibadah termasuk di dalamnya bagaimana menggunakan waktu yang terbatas ini dengan semaksimal mungkin. Waktu yang begitu indah jangan disia-siakan begitu rupa dan kemudian hilang begitu saja tanpa ada bekasnya, tanpa ada sebuah hal yang berarti di dalam hidup ini. Dan kita harus sadar, Bu, kalau orang mampu menyadari bahwa hari kita ini adalah hari ini, betul tidak? Hari lalu itu adalah bagian daripada masa lalu. Sekelam apapun masa lalumu, segelap apapun masa dahulu, segelap apapun, sebanyak apapun dosa di masa lalu, itu adalah lembaran masa lalu. Masa depan, satu hal yang gaib, belum tentu tiba untuk kita, betul? Apa kata Al-Quran? Jangan kamu menyangka bahwa kalau kamu hidup pagi hari itu, sore hari pasti tiba. Belum tentu. Hidup di sore hari, pagi besoknya, belum tentu ada kita, betul tidak? Maka kalau kita menyadari bahwa hari kita ini adalah hari ini, anugerah yang terindah yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita, maka seseorang itu yang menyadari demikian akan menggunakan, mempersembahkan waktu yang diberikan oleh Gusti Allah itu dengan sebagus mungkin. Ingat apa, Bu, pedoman kita? Waktu kita, hari kita adalah hari hari ini, gunakan hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan hal yang positif dan satu hal yang produktif dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Sekarang saiki sapa sing takon? Takono. Halo. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan. Kenalkan dulu, sayang. Oh, iya. Iya. Saya Fani dari Piti. Iya, Piti tahu Piti, Bu? Ibu-ibu di rumah, Piti itu adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia ya. Nah, ke Kota Benju. Tahu ya? Ini adalah teman-teman saya, gitu ya. Senasib dan seperjuangan, ya. Ya, ini mantan-mantan mu'alaf semuanya, Ibu, ya. Sekarang sudah menjadi muhtadin. Apa bedanya mu'alaf dengan muhtadin? Mu'alaf itu adalah orang yang masih lemah, keimanan yang baru belajar. Kalau muhtadin itu orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah. Allahu Akbar, ya. Saudara kita hadir dari teman-teman dari PT, ya. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Masjidnya tahu ya, Bu? Masjid Cheng Ho ya, kalau ke sana mampir, mungkin tak wedangi ya. Iya, ya silakan ya, Fani, Xiao Ce, Nona Fani. Oke. Okay. Bagi orang sibuk, mungkin waktu 24 jam masih dianggap kurang. Bagaimana kita bisa mensiasati atau manfaatkan waktu agar kehidupan kita bisa seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat? Ya. Oke, okay, baik. Satu pertanyaan yang indah sekali ya. Bagaimana sih kalau orang sibuk ya, orang pebisnis itu seakan sehari itu 24 jam itu kurang sekali. Betul tidak? Ya, terutama yang bisnis ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbisnis. Ya, orang bisnis sering mengatakan time is money ya. Waktu adalah tetapi di dalam Islam bukan sekedar uang. Time is life. Waktu adalah time is a sale. Waktu adalah kesempatan, time a chance, life a chance, itu waktu adalah kesempatan untuk hidup. Maka orang yang bisa menggunakan dengan baik, bisnis jalan. Jalan ya, Fani, bisnis tetap jalan. Jadi apa? Dia menggunakan di sela-sela kesibukan, dia tetap pusatkan konsentrasi untuk ibadah. Bukankah bekerja itu juga sebagian dari ibadah? Iya, caranya bagaimana? Walaupun di tengah-tengah kesibukan, saudara-saudara saya semuanya saja ya, para pemirsa JTV dimanapun berada dan di studio, saya kasih tahu, ketika dengar adzan, tinggalkan segala kegiatanmu, memenuhilah panggilan Allah. Ya kayak lek lunga kaji ngono kan lho? Apa kalau lunga kaji itu ada adzan berhenti atau sakarepe dhewe? Nah, itulah cara menggunakan. Di sela-sela kesibukan, tetap. Nah, ini malah justru bermanfaat ya. Saudara Fani begini, kalau misalnya orang lagi sibuk, pernah ini ditemukan begini ya, orang itu lagi membetulin satu komponen komputer ya, dia kebetulan itu seorang teknisi komputer. Dia itu sudah, wow, padahal sudah ahli, sudah pakar. Tapi ketika jalan terus saja, kemampuan otak berpikir itu terbatas. Maka ada wisata batin untuk mengeluangkan waktunya, untuk memusatkan diri, bermunajat kepada Gusti Allah. Dan kenapa? Dan ini benar-benar terjadi. Setelah dia bermunajat kepada Gusti Allah, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan waktu kerjanya untuk sejenak sholat barang 10-15 menit dengan zikirnya. Maka apa yang terjadi? Selesai pulang dari sholat, beliau bisa menyelesaikan pekerjaan dengan begitu indah. Maka Rasulullah pernah mengatakan, wisata rohani yang paling bagus itu adalah sholat. Itu cara menggunakan waktunya. Tidak harus, oh kerja-kerja, kita fleksibel. Jadi di sela-sela kerja tetap kita ibadah. Bukankah sholat itu ada jamnya tertentu? Betul tidak? Makanya ya, ini juga untuk semuanya pesan saja. Begitu adzan terdengar, mari yuk kita segera melaksanakan sholat. Dan sela-sela itu kita gunakan sebaik mungkin ya. Semuanya saya rasa bagaimana dia menggunakan dengan baik, maka dialah yang memperoleh keuntungan di dunia ini ya. Dalam keadaan merugi memang manusia itu kecuali orang-orang yang bisa menggunakan dengan baik. Dengan diisi iman takwa, termasuk di dalamnya bekerja. Orang Islam tidak boleh nganggur. Orang itu kalau nganggur pikirannya butek. Oh no, ae, wis ka ono-ono sing digoleki tambah ka anu salah kaprah, betul tidak? Tapi diisi dengan produktivitas yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, nama saya Ibu Eti. Ibu Eti. Iya. Tadi dianjurkan bersedekah sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana mengenai sedekah Setiap pengamen lewat 5 menit sekali. Terima kasih. Ya, oke. Iya ya, Bu ya. Begini. Sesuatu hal yang Ibu ingin lakukan ya. Kalau memang tidak mau lakukan, ya jangan lakukan. Tapi kalau memang kita ada kesediaan untuk berbagi dan kemudian kita ikhlas, subhanallah Bu. Rezeki Allah tidak akan kemana. Kita tidak akan pernah habis karena memberi pengamen di setiap 5 menit yang datang. Percaya saja. Aku yakin saya. Karena apa? Pengamen itu datang ke rumah kita. Kenapa mesti 5 menit sekali? Yakinkah bahwa itu dikirim oleh Gusti Allah untuk menguji keimanan, kekikiran kita, kebakilan kita, atau dermawannya kita, seseorang itu. Itu ujiannya. Jadi jangan bingung. Kalau memang gak mau kasih, ucapkan yang baik. Jangan gak ngasih, ngomel lagi. Pengamen bolak-balik liwat ae. Gak kok bernutup pintu, wis liwat mane. Wis teko mane. Udah gak ngasih, ngomel lagi. Itu benar-benar jelek, itu jahat sekali ya. Kalau memang tidak bisa kasih, minta maaf mas, yang lainnya saja. Tapi keluarkan kata-kata yang indah. Pokoknya ojo ngomel. Kadang-kadang uang itu ya, ngomel tapi gak metu duite. Ayo, yang lainnya, nggih Bu nggih. Ya kalau ikhlas lakukan, kalau ikhlas jangan sekali-kali lakukan. Kalau tau anda ngelakukan, ngekei mari ngunung grundel, hilang pahalamu. Betul tidak? Mengungkit-ungkit pahala lagi. Oke, siapa lagi yang bertanya? Oh ya, tolong mic-nya dioper untuk bapak-bapak ibu. Iya. Yang kongkong di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari keluarga besar Piti, Surabaya, Bu. Ya. Nama saya sebelum Islam dan KTP sampai sekarang Au Yong Kwok Heng. Siapa? Au Yong Kwok Heng. Oh iya, biar mereka dengar maksud saya. Au Yong Kwok Heng. Ya, oke. Okay. Setelah itu saya dibaiat menjadi Muhammad Syamsul Arifin. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Ibunya Itan Mewa. Ya, Bapak. Bagaimana caranya sholat dengan khusyuk, Bu? Karena kelak kita kalau menggunakan waktu ini yang salah, tidak bisa khusyuk. Pulang ke rahmatullah bukan mustahil, nul bebek ndok besar. Tolong saya dikasih penjelasan. Ya. Terima kasih. Oke ya, terima kasih ya, luar biasa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah Bapak yang sudah mendapatkan hidayah Allah. Salat khusyuk itu sebetulnya ada beberapa tipnya ya Pak Samsul ya. Saya panggil Pak Samsul aja ya, supaya enak ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Salat khusyuk, saya ngambil 3 poin yang besar saja ya Pak dulu. Yaitu yang pertama, ibaratkan bahwa salat yang kita lakukan itu adalah salat yang akan berpisah dengan dunia ini. Karena seseorang anak manusia, kalau suatu dihadapkan dengan sebuah kematian, itu pasti bergetar hati, bergoncang jiwa. Maka tidak akan berani main-main di dalam sholatnya. Jadikan sholatmu ibarat sholat akan berpisah dengan dunia ini. Itu yang pertama. Seakan-akan waktu kita hanya hari ini. Kan dikatakan, bekerjalah engkau. Seakan-akan engkau hidup selama-lamanya dan ibadahlah engkau seakan engkau mati esok pagi. Itu satu, Pak Sansu. Yang kedua, ingatlah akan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka orang itu akan ketakutan di dalam dirinya karena mengingat dosa yang terlalu banyak. Maka inilah kesempatan yang terbaik untuk mohon ampun, untuk minta pertolongan. Bisabri wassalat, dengan sabar dan sholat, maka orang ini insya Allah akan membantu kekhusukannya. Dan ketiga, bacaanmu aja cepet-cepet mas, mbak, bu, pak. Wassalat kayak pepek nutuli jagung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki sholat apa maraton? Berjata. Bisakah orang itu bicara dengan begitu cepet-cepet? Bisa khusyuk? Itu sholat hayati betul. Nikmati wisata rohani kita, wisata batin kita. Kita berhadapan bukan dengan manusia, bukan dengan bos, tetapi adalah big boss segala-galanya. Ini maha-maha-maha segala-galanya. Wong kita aja mau menghadap pimpinan kita aja munduk-munduk. Apalagi ini yang menciptakan pimpinan kita. Jangan pernah main-main. Maka dalam setiap lafaz baca yang kita doa. Sholat itu apa sih? Kumpulan dikir, doa, sholawat. Betul tidak? Ada enggak dikirnya dalam sholat? Subhanallah. Iya toh? Subhana rabbiyal adzim. Ada yang subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Ada yang subhana rabbiyal a'la. Ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tasbih. Betul tidak? Ada tidak rasa syukur alhamdulillah? Ada. Kemudian adakah solawat? Ada. Betul tidak? Dalam solat ada solawat tidak? Doa ada tidak? Rabbighfirli warhamni. Ada tidak? Maka kalau kita mengetahui bahwa sholat itu adalah kumpulan dikir, kumpulan sholawat, kumpulan doa, mana mungkin orang itu bisa tidak khusyuk? Kenapa orang bisa tidak khusyuk? Karena dia tidak memahami apa yang dia baca. Betul tidak? Ngebut. Itu mobil jalannya 140, men. Bagaimana bisa khusyuk? Betul tidak? Lafadzkan setiap bacaan ini dengan jelas dan mencoba memahami maknanya dengan belajar tentunya, ya. Pak, itu 3 poin besar. Sebetulnya masih banyak ya, tetapi saya 3 poin yang penting, oke? Itu saja yang saya bisa sampaikan dalam kondisi manajemen waktu ini. Benar-benar waktu kita terbatas kan? Allahu Akbar. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menggunakan waktu dengan positif dan produktif. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini